Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, intisabu ahlil batili ila jalilil qadri. Di antara suarif anil haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan manusia dari kebenaran adalah intisabu ahlil batil, yaitu menisbahkannya ahlul batil kepada jalilil qadr, kepada orang yang memiliki kedudukan yang mulia. Ahlul batil mereka menisbahkan kebatilan-kebatilan mereka, kesesatan-kesesatan mereka kepada Jalilul Qadr. Itu orang yang ditokohkan, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Disebutkan dalam ta'liq di situ, farqu ma bainan naw'i walladhi qablahu, perbedaan antara jenis sharif ini dengan sharif yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah itu munculnya kebatilan dari syekh yang diterima, itu yang mulia, yang kedudukannya mulia di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dikatakan oleh beliau, perbedaan jenis ini dengan yang sebelumnya adalah, kata beliau, huwa annazzalala lam yasdur min jalilil qadri. Bahwasanya azzalal, itu ketergelinciran, kekeliruan, ini tidak muncul dari Jalilul Qadr, dari orang yang mulia tersebut. Itu pada poin ini yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, Jalilul Qadr tersebut tidak melakukan kesalahan. Hanya saja karena mulianya orang tersebut dipakai senjata oleh ahlul batil untuk menyandarkan kebatilan mereka kepada Jalilul Qadr tersebut. Bikhilafil awal, berbeda dengan sharif yang sebelumnya. Fa innahu thabitun anhu, maka yang namanya zalal, yang namanya ketergelinciran, kebatilan dan kesesatan, itu muncul dari orang yang memiliki kedudukan yang mulia tersebut. Sehingga berbeda yang dimaukan oleh al-muallif dengan jalilul qadr yang disebutkan di sini dengan yang ada pada poin yang sebelumnya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah di sini, "Wa man ta'ammala tarikhal ummatil islamiyah wajada anna ahlal batini yansibuna aqwalahum ila man lahu qadrun wa dhikrun fil ummati." Barang siapa yang mencermati, yang meneliti tarikh al-ummah al-islamiyah, yaitu sejarah yang ada dalam umat Islam ini, sejarah yang ada dalam umat Islam ini sejak zamannya Rasul alaihi salatu wasalam sampai sekarang, wajada, niscaya dia akan mendapatkan, kata beliau, anna ahlal batili yansibuna aqwalahum ila man lahu qadrun wa dhikrun fil ummati. Niscaya dia akan mendapatkan bahwasannya ahlul batil, mereka akan yansibuna aqwalahum, akan menisbahkan, akan menyandarkan ucapan-ucapan mereka, yaitu kesesatan-kesesatan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, itu akan disandarkan kepada man lahu qadrun, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa dhikrun fil ummati, dan juga orang-orang yang memiliki dhikrun fil ummah, yaitu penyebutan-penyebutan yang mulia, disebut-sebut sebagai orang yang mulia yang ada di tengah-tengah umat Islam ini. Dan ini kebiasaan mereka. Sejak zaman dahulu, ahlul batil melakukan hal yang demikian. Menyandarkan kebatilan-kebatilan mereka, kesesatan-kesesatan mereka, kepada tokoh-tokoh yang mulia, kepada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaum muslimin, yang tidak dikenal munculnya zalal pada mereka karena kehati-hatian mereka. Kalaupun muncul, mereka segera rujuk kembali kepada ajaran yang lurus. Ini kebiasaan mereka ahlul batil seperti yang disebutkan oleh beliau. لِأَنَّ النَّاسَ تُعَظِّمُ وَتُحِبُّ هَاُولَاءِ. Ahlul batil ini gemar untuk menyandarkan kebatilan mereka kepada man lahu qadrun wa dhikrun fil ummah. Alasannya, kata beliau, لِأَنَّ النَّاسَ, karena manusia تُعَظِّمُ وَتُحِبُّ هَاُولَاءِ, karena manusia tentunya mereka memuliakannya, mengagungkan dan juga mencintai mereka, orang-orang yang mulia tersebut, orang-orang yang lahu qadrun wa dhikrun fil ummah. Manusia tentunya mengagungkan mereka dan juga suka terhadap mereka, sehingga ketika kebatilan disandarkan kepada mereka bahwasanya yang mengucapkan adalah ini, padahal orang yang mulia tersebut, alim tersebut misalnya, ini tidak menyatakannya, tidak memiliki pendapat yang seperti itu. Namun dihembuskan bahwasanya alim fulan ini mengucapkan seperti ini, ucapan yang batil seperti ini adalah ucapannya si fulan dari alim. Sehingga kata beliau, fatad'anu li hadhil aqwali, maka manusia pun mereka tunduk terhadap ucapan-ucapan, dalam kurung yaitu kebatilan-kebatilan, yang disandarkan kepada orang-orang yang mulia tersebut. Orang-orang yang memiliki sebutan yang baik di tengah-tengah umat ini. Manusia akan tunduk, menerima kebatilan-kebatilan tersebut. Watan qadulaha malatan qadul li ahli al-batili ibtida'an. Manusia pun akan tunduk ikut terhadap ucapan-ucapan yang batil tersebut karena disandarkan kepada orang-orang yang memiliki sebutan yang baik, yang memiliki kedudukan yang baik. Malatan qadul li ahli al-batili ibtida'an. Yang mana manusia, kata beliau, tidak tunduk kepada ahlul batil awal kalinya. Kalau tahu manusia itu adalah, kalau tahu bahwasanya itu adalah ucapannya ahlul batil, tanpa disandarkan kepada orang yang memiliki kedudukan yang mulia, maka tentu dari awal manusia tidak akan menerimanya. Namun ketika disandarkan kepada orang yang memiliki kedudukan, orang yang diterima di tengah-tengah umat manusia dan juga memiliki sebutan yang baik, manusia terkecoh. Sehingga mereka akan menganggap bahwasanya itu benar-benar pendapatnya alim fulan. Mereka akan tunduk terhadap kebatilan tersebut dan mengikutinya. Padahal itu bukan ucapan dari alim tersebut. Fahada Abdullah ibn Saba usur rafdi wal ilhadi. Mada beliau fahada, maka ini Abdullah bin Saba yang merupakan usur rafdi, merupakan pemimpin dari al-rafd, yaitu munculnya Syiah, Rafidah, dan juga al-ilhad, yaitu kekufuran. Nasaba madhhabahu ila ahli baitir rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Saba ketika mendakwahkan kebatilan yang ada pada dirinya, yang pura-pura untuk masuk ke dalam agama Islam namun ingin menghancurkan agama Islam tersebut, menyandarkan kebatilan yang ada pada dirinya, nasaba madhhabahu, itu menasabkan, menisbahkan madhabnya ila ahli baitir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinisbahkan madhabnya tersebut kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan memuliakan mereka, mengajak mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Wahum bara'un min dalika. Sementara ahlul bait, sebenarnya mereka berlepas diri dari kebatilan yang dimiliki oleh Abdullah bin Sabah. Namun kenapa? Kesesatan yang dimiliki oleh Abdullah bin Sabah ini laris di tengah-tengah manusia. Sebabnya adalah seperti yang disebutkan tadi. Karena dia menisbahkan madhabnya tersebut, madhab yang batil tersebut, kepada ahlu baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia menerimanya, manusia tunduk kepadanya. Qala Abu Muhammad ibn Hazm, berkata Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, fa'lamu anna taqwil al-qaili kafiran kana aw mubtadi'an aw mukhti'an ma la yakuluhu nassan kadzabun alaih. Kata beliau, kata Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, maka ketahuilah bahwasanya taqwil al-qail, yaitu menyandarkan suatu ucapan, yaitu mengada-ada suatu ucapan, baik yang mengucapkan tersebut itu adalah orang yang kafir ataukah mubtadi ataukah orang yang keliru, disandarkan kepadanya, ma la yakuluhu nasson, sesuatu yang tidak diucapkan oleh dirinya. Padahal tadi disebutkan oleh beliau, baik itu adalah orang kafir ataukah mubtadi ataukah orang yang muhti, orang yang keliru. Namun sebenarnya dia tidak mengucapkan ucapan tersebut nasson, secara nas. Artinya memang tidak mengucapkannya. Maka menyandarkan ucapan kepada mereka, mengada-ada, ini kata beliau, kadabun alaih. Ini namanya berdusta atas nama dia. Kadabun alaih. Wala yahillu al-kadibu ala ahadin. Dan tidak halal, kata beliau, untuk berdusta atas nama seseorang. Tidak boleh. Menyatakan ini adalah ucapan si fulan, padahal si fulan tidak mengatakannya. Maka tidak boleh. Baik kita menyatakan bahwasanya ini adalah ucapan si fulan dari orang kafir misalnya, ataukah orang mubtadi, ataukah orang yang mukhti, ini tidak boleh. Kalau orang tersebut tidak mengucapkan hal tersebut. Karena ini adalah dusta. Itu berdusta atas nama orang lain. Lakin rubbama dallasul ma'na al-fahis bilafdin multabasin. Akan tetapi kata beliau dallasu, terkadang mereka dallasul ma'na, yaitu menyamarkan makna yang fahis tersebut, makna dari kebatilan yang rusak tersebut, bilafdin multabasin, dengan lafad yang multabas, dengan ungkapan dengan lafad yang samar juga. Mereka menggambarkan kebatilan yang ada pada mereka dengan lafad-lafad, ungkapan-ungkapan yang samar. Liyusahhiluhu ala ahlil jahli. Yaitu supaya, kata mereka, untuk yusahhiluhu, untuk memudahkan ucapan tersebut diterima oleh ahlul jahli, orang-orang yang jahil. Wa yuhsinul dhon bihim, dan dianggap baik mereka, berprasangka baik kepada mereka, min atba'ihim, dari pengikut-pengikut mereka. Wa liyub'ida fahma tilkal 'azimah 'alal 'amati min mukhalafatihim, dan juga kata beliau, untuk menjauhkan pemahaman yang besar tersebut, itu pemahaman yang besar tentang kebatilan yang disamarkan tersebut, alal amati, kepada kebanyakan manusia, min mukhalafatihim, dari mukhalafahnya mereka. Ini terkadang seperti itu. Manusia demikian kondisinya. Ketika mereka memiliki kebatilan dan ingin laris kebatilan tersebut, mereka menggambarkan kebatilan yang mereka miliki tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menggiurkan. Ungkapan-ungkapan yang samar, yang akan mudah diterima oleh orang-orang yang jahil, sehingga mereka berprasangka baik kepada yang membawanya. Dan juga agar kefahisan yang benar, yang besar tersebut, kebatilan yang besar tersebut, ini difahami dengan pemahaman yang keliru oleh kebanyakan manusia. Mereka memahami dengan pemahaman yang keliru kalau itu sebenarnya adalah merupakan mukhalafah, penyimpangan mereka. Itu penyimpangan dari ahlul batil tersebut. Sehingga yang dikatakan oleh Muhammad bin Hazm rahimahullahu ta'ala, seperti yang diucapkan oleh beliau di awal tadi, menyandarkan ucapan yang tidak diucapkan oleh seseorang, baik disandarkan kepada orang yang kafir, ataukah yang mubtadi, ataukah orang yang keliru, ini adalah sebenarnya kadzabun alaih, kedustaan atas nama dia. Dan ini tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan dalam agama Islam ini. Namun demikianlah kondisi orang-orang yang hendak melariskan kebatilan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, ketika hendak melariskan pemahaman Syiah, dia berusaha untuk menisbahkan kebatilan tersebut kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia yang dicintai oleh manusia, yang dicintai oleh kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memuliakan ahlul baitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak manusia yang terkecoh dengan kesesatan dari Abdullah bin Sabah. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fa innahu min sya'nin nasi, Maka sesungguhnya termasuk dari kebiasaan manusia ta'dhimu kalami man ya'dhumu qadruhu fi nufusihim. Kebiasaan mereka adalah mengagungkan atau memuliakan kalam, yaitu ucapan, man ya'dhumu qadruhu fi nufusihim, ucapan dari orang-orang yang kedudukan mereka itu besar di jiwa-jiwa mereka, di kolbu-kolbu mereka. Ini kebiasaan manusia. Siapa saja akan mengalami hal yang demikian, yaitu akan memuliakan, akan mengagungkan ucapan-ucapan dari orang-orang yang memang memiliki kedudukan di jiwa-jiwa mereka. Sehingga mereka akan menerima ketika ada suatu ucapan disandarkan kepadanya, kepada orang yang agung di jiwa-jiwa mereka, di kalbu-kalbu mereka. Hatta innahum la yuqaddimuna kalamahu ala kalamillahi wa rasulihi. Bahkan dikarenakan kebiasaan yang semacam ini, kata beliau, sampai-sampai mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan ucapan orang yang dimuliakan tersebut di atas kalamillahi wa rasulihi, di atas ucapan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikalahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikalahkan dengan ucapan dari orang-orang yang dianggap mulia oleh mereka. Ini kata beliau termasuk dari kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Dan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia. Wa yaquluna, dan mereka akan menyatakan, huwa a'lamu billahi minna. Dia akan menyatakan huwa, itu orang yang mulia, orang yang agung tersebut. Kata mereka, huwa a'lamu billahi minna. Dia adalah orang yang lebih mengetahui, lebih berilmu tentang Allah daripada kita. Sehingga kita ngikut terhadap ucapannya. Kita ikuti dia. Karena dia adalah orang yang lebih berilmu tentang Allah, berilmu tentang agama Allah daripada kita. Ini ucapan manusia. Ini kebiasaan manusia yang memang didapatkan. Sehingga ada beliau, wa bihadat tariqi tawassal ar-rafidatu wal batiniyatu wal ismailiyatu wan nusariyatu ila tarwiji batilihim wa ta'wilatihim hina adafuha ila ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan celah ini, kata beliau, melalui jalan ini, kata beliau, dengan cara yang semacam ini, kata beliau, tawassal ar-rafidatu, orang-orang rafidah, dan juga al-batiniyah, al-ismailiyah, wan-nusairiyah, mereka bisa sampai, kata beliau, untuk melariskan kebatilan mereka, dan juga takwil-takwil mereka, kesesatan-kesesatan mereka, ketika mereka menyandarkan kebatilan tersebut kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah Syiah, Syiah Rafidah, batinnya Ismailiyah, An-Nusairiyah. Mereka dengan cara yang semacam ini, melalui jalan ini, yaitu dikarenakan mereka faham kebiasaan manusia adalah mengagungkan ucapan orang-orang yang dianggap mulia oleh mereka. Sehingga melalui jalan ini, Syiah Rafidah, Batiniyah, Ismailiyah, dan Nusairiyah, mereka menyandarkan kesesatan-kesesatan tersebut kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebatilan mereka laris, banyak diterima oleh manusia. Lamma 'alimu annal muslimina muttafiquna 'ala mahabbatihim wa ta'dhimihim. Yaitu ketika mereka mengetahui, orang-orang Rafidah, Batiniyah, Ismailiyah, dan Nusairiyah, ketika mereka mengetahui bahwasanya kaum muslimin, mereka sepakat. Sepakat untuk mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan mereka. Difahami oleh mereka orang-orang Rafidhah, Batiniyah, Ismailiyah dan juga Nusairiyah bahwasanya kaum muslimin sepakat untuk mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka. Sehingga karena mereka faham kaum muslimin seperti ini kondisinya, mereka menyandarkan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa bihadha at-tariqi." Dengan jalan ini, melalui jalan ini kata beliau, orang-orang Rafidhah bisa melariskan kebatilan yang ada pada mereka ketika mereka menyandarkan kebatilan yang ada kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantamu ilaihim, maka mereka pun menisbahkan diri kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adharu min mahabbatihim wa ijlalihim. Dan mereka pun menampakkan seakan-akan sebagai orang yang mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafidhah, Batiniyah, Ismailiyah, Nusairiyah pertama kali berusaha untuk menjajakan kesesatan mereka. Mereka seakan-akan menampakkan orang yang cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijlalihim, dan juga menampakkan penghormatan mereka, pemuliaan mereka kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia terkecoh dengan apa yang mereka lakukan. Seakan-akan mendakwahkan sesuatu yang benar, padahal di balik itu ada sekian kesesatan, banyak kesesatan yang akan mereka ajarkan, yang akan mereka jajakan kepada kaum muslimin. Wa dzikri manaqibihim, dan juga mereka berusaha untuk menampakkan dzikri manaqibihim, yaitu menyebutkan manaqib, keutamaan-keutamaan dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka awal kalinya demikian, menipu kaum muslimin seakan-akan mereka menampakkan kecintaan kepada ahlul bait, memuliakan mereka dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di situ akan diajarkan kepada mereka ketika kaum muslimin sudah terkecoh dan sudah masuk dengan kesesatan yang ada pada mereka. Akan diajarkan dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Justru yang ada adalah ta'an kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang terbaik dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyala ila sami'i annahum awliya'uhum. Di mana mereka melakukan hal ini, menampakkan kecintaan kepada ahlul bait, memuliakan mereka, menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, yang kata beliau khayyala ila sami', yang bisa menghayalkan kepada para pendengar, yang akan menghayalkan yaitu menggambarkan kepada orang yang mendengarnya bahwasanya mereka ini yaitu Rafidhah, Batiniyah, Ismailiyah, Nusairiyah annahum awliya'uhum, bahwasanya mereka adalah wali-wali mereka, yaitu orang yang mencintainya, orang yang berusaha untuk memuliakannya, menolong mereka dan juga seterusnya. Seakan-akan tergambarkan oleh pendengar mereka adalah aulia uhum, itu aulia ahlul bait. Summa nafaqu batilahum binisbatihi ilaihim. Kemudian mereka melariskan kebatilan mereka binisbatihi ilaihim, dengan menisbahkan kebatilan yang ada pada mereka kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Sehingga ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah merupakan salah satu sebab yang menjadikan manusia itu bisa terpalingkan dari kebenaran, yaitu dengan munculnya ahlul batil yang mereka menisbahkan kebatilan-kebatilan mereka kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin. Fala ilaha illallah, kam min zandaqatin wa ilhadin wa bid'atin qad nufiqat fil wujudi bi sababi dzalika wa hum bara'un minha. Kata beliau, fala ilaha illallah. Betapa banyak dari zandaqah, orang-orang zindik, wa ilhad wa bid'ah, zandaqah itu kekufuran, kemunafikan, kekufuran dan juga kebid'ahan, qad nufiqat fil wujudi, yaitu keberadaannya ini menjadi laris, bisababi dzalika, dengan sebab yang semacam ini, itu ketika dinisbahkan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin, wahum bara'un minha, sementara mereka orang-orang yang mulia tersebut sebenarnya berlepas diri dari kebatilan-kebatilan tersebut, sebagaimana ahlul bait mereka berlepas diri dari kebatilan-kebatilan rafidah. Tentunya orang-orang yang mulia yang lainnya ketika disandarkan kepada mereka, mereka juga berlepas diri dari kebatilan-kebatilan tersebut. Ini poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, itu poin yang ke-30. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ini sebenarnya sudah dipelajari, yaitu bersama Al-Ustaz Abdul Haq Hafidhahullah Ta'ala dalam Sarah Masail Al-Jahiliyah. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah pada poin yang ke-17, adalah nisbatu batilihim ilal anbiya'i, yaitu dinisbahkannya kebatilan oleh ahlul jahiliyah ilal anbiya', kepada para nabi. Ini termasuk dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, menisbahkan kebatilan-kebatilan yang mereka miliki kepada para nabi. Ini semakna dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menisbahkan kebatilan ini kepada Jalilul Qadri, orang-orang yang mulia. Di antaranya para nabi, para rasul, para ulama, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka, para duat dan juga yang lainnya. Dinisbahkan kebatilan tersebut kepada Jalilul Qadri. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu tentang orang-orang kafir yang menyatakan bahwasanya ilmu sihir itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Akan tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan ilmu sihir tersebut kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyandarkan ilmu sihir yang kufur tersebut kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikian pula orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mereka beragama dengan agama yang sudah diubah-ubah oleh mereka. Mereka menyatakan bahwasanya agama Yahudiyah dan juga Nasraniyah itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dinisbahkan kepada siapa? Jalilul Qadri, itu orang yang mulia. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Yahudiyah, Nasraniyah, dinisbahkan oleh mereka orang-orang Yahudi dan juga Nasrani kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam Yahudi, tidak pula Nasrani. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa demikian? Karena agama Yahudi dan juga Nasrani, ataukah Yahudiyah, ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani yang sudah diubah-ubah tersebut, ini muncul setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah kurun yang sangat lama, kurun yang sangat panjang, Sehingga aneh kalau dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikianlah kebiasaan ahlul batil, mereka menyandarkan kebatilan yang mereka miliki kepada Jalilul Qadri, yaitu kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka menyatakan bahwasanya agama yang dianut oleh mereka itu adalah merupakan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi, tidak pula Nasrani. "Walakin kana hanifan muslimah." Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang hanifa, yaitu yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Dan juga musliman, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrikin, itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang-orang musyrik, mereka juga menyatakan bahwasanya kesyirikan yang mereka jalani itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dari ini, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, menunjukkan kepada kita seperti yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu kitab Sa'arif, bahwasanya kebiasaan dari ahlul batil adalah menisbahkan kebatilan-kebatilan mereka, kesesatan-kesesatan mereka kepada Jalilul Qadr, baik itu para nabi, para rasul, para ulama, ataukah selain mereka dari orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Akan disandarkan, ini adalah ucapannya fulan, padahal fulan tersebut berlepas diri dari kebatilan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.